بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-130, 131 dan seterusnya, yaitu kaitannya dengan sifat-sifat orang yang taqwa. Qala, berkata penulis rahimahullah, wahuwa Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, wal falahu متوقف على التقوى، فلهذا قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. الفلاح tergantung pada ketakwaan. Ada ketakwaan, ada falah. Enggak ada ketakwaan, enggak ada falah. Oleh karena itu Allah berfirman, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan falah. Ayat berikutnya, وَاتَّقُوا النَّارَ. Dan hendaklah kalian menghindari api neraka. الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak memiliki ketakwaan. يَتْرُكْ ma yujib dukulaha. Makna wattaqun nar, hindari neraka, adalah meninggalkan apa yang menyebabkan seseorang masuk ke dalamnya. Meninggalkan sesuatu sebab-sebab yang menyebabkan seseorang masuk dalam neraka, itu wattaqun nar. Minal kufri wal ma'asi, kekafiran, kemaksiatan, al-akhtilafi darajatiha, sesuai dengan perbedaan-perbedaan derajatnya. Ada yang menyebabkan masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya, seperti kekufuran dan kesyirikan-kesyirikan akbar. Atau yang menyebabkan terancam dengan ancaman azab dalam neraka, seperti seluruh dosa-dosa. Berbeda-beda tergantung besar kecilnya dosa tersebut. Fa'inal ma'asi kulluha, wa khususan al-ma'asi al-kibar. Karena kemaksiatan-kemaksiatan seluruhnya, khususnya kemaksiatan-kemaksiatan yang besar, dosa-dosa besar. Tajurru ilal kufur, akan menyeret ke dalam kekafiran. Bal hiya min khisalil kufri, bahkan itu termasuk khisalul kufur. Alladhi a'addallahu an-nar li ahlihi, yang Allah sudah mempersiapkan neraka untuk pelaku-pelakunya. Fatarkul ma'asi yunji minan nar, maka meninggalkan maksiat-maksiat berarti menyelamatkan dari api neraka. Itu apa yang Allah katakan, wattaqun nara. Makna at-taqwa di sini, wattaqun nar, adalah akhdul wiqayah minan nar. Karena kalimat ittaqa yattaqi dari kata wiqayah. Kalau engkau melindungi dirimu dengan sesuatu, berarti engkau yattaqi bihi. Ayattaqi bil wiqayah, melindungi diri dengan sesuatu. Tetapi siapa yang bisa melindungi dari diri dari api neraka kalau bukan dengan ketakwaan pada Allah? Tidak ada lain. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dari api neraka adalah bertakwa kepada Allah dengan menghindari dosa-dosa. Ini menghindari penyebab-penyebabnya. Menghindari penyebab-penyebabnya seseorang masuk dalam nar. Wa yaqi min sukhtil jabbar, berarti dengan meninggalkan kemaksiatan dia berlindung dari kemurkaan Allah yang maha besar, yang maha sombong, dan sombong pakaian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, ini menunjukkan apa yang disebutkan dalam beberapa zikir-zikir sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kalimat a'udzu bika minka, aku berlindung kepadamu darimu. Sebab tidak mungkin seseorang bisa berlindung dari kemurkaan Allah kecuali kepada Allah. Berlindung dari kemurkaan Allah, siapa yang mampu? Siapa yang mampu melindungi dari kemurkaan Allah? Enggak ada. Maka kita menyatakan a'udzu, kami berlindung dengan rahmatmu dari kemurkaanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu. Ikhwan bin a'azakumullah, dan itu barakallahu fikum terwujud dalam ketakwaan. Bagaimana berlindung dari azab Allah? Ya bertakwa pada Allah. Bagaimana kita melindungi dari kemurkaan Allah? Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dari neraka dan azab Allah? Ya dengan berlindung pada Allah. Bagaimana caranya? Dengan kita membuat ridho Allah agar tidak marah, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Maka engkau yaqi min sukhtil jabbar, engkau berarti melindungi diri dari kemurkaan al-jabbar subhanahu wa ta'ala. Wa af'alul khair wa ta'ah tujib ridho rahman, dan amalan-amalan kebaikan, ketaatan-ketaatan, itu pun menyebabkan ridho Rahman. Allah yang Maha Rahman menjadi ridho. Ridho kebalikannya murka. Artinya Allah tidak akan marah, justru ridho. Wadukhulul jinan, dan akan masuk ke dalam surga-surga. Jannah jamannya jinan. Wahusulur rahmah, dan akan didapatkan rahmat. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Oleh karena itu Allah mengatakan, taatilah Allah, taatilah Rasul dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Imtisalan, sebagai praktiknya, pembuktian kalau engkau beribadah pada Allah. Wajtinabin nawahi, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. La'alla, bagi Allah adalah kepastian. La'alla, bagi Allah, dari ucapan Allah adalah kepastian. Sehingga jangan kita berkata semoga. Allah berfirman, bertakwalah kalian, semoga kalian dirahmati. Allah mengharapkan kepada siapa? Maka maknanya agar. Barakallahu fiikum. Wa ta'atullahi wa ta'atu rasulih. Maka ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasulnya min asbabi husulir rahmah. Ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasulnya termasuk sebab-sebab datangnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, sebagaimana Allah katakan wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Liman, untuk siapa? Lihat ayat selanjutnya. Fasa'aktubuha lilladina yattaqun. Aku akan tulis rahmatku ini untuk orang-orang yang bertakwa. Fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna zakah. Dan selanjutnya. Rincian ketakwaan. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha, aku akan tulis, kata Allah, dan akan tuliskan rahmatku untuk siapa? Liman? Lilladina yattaqun wa yu'tuna zakah, ila akhiril ayat. Untuk orang yang bertakwa, untuk yang mengeluarkan zakat, untuk yang mendirikan salat, untuk yang beramal saleh, untuk yang mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saat tubuha, aku akan tulis rahmatku untuk mereka. Tulis bermakna ditakdirkan. Aku akan putuskan, aku akan tentukan untuk mereka. Berarti syaratnya adalah ketakwaan. Tsumma amarahum ta'ala bil musara'ati ila maghfiratih. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk musara'ah, berlomba-lomba. Ila maghfiratihi wa idraki jannatihi, berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan, berlomba-lomba untuk mendapatkan jannah, berlomba-lomba untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati arduha samawati wal ard, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Demikian sering diterjemahkan. Tetapi kalau kita lihat lebih rinci, lebih jeli, ard artinya lebar. Ini ard wa ini tul. Ardun wa tul, panjang dan lebar. Ini panjangnya, ini lebarnya. Ard lebarnya, panjangnya tul. Maka kata beliau, arduha samawati wal ard, lebarnya selebar langit dan bumi. Fakaifa bituliha, maka bagaimana panjangnya kalau lebarnya saja selebar langit dan bumi. Demikian kata Syekh Sa'di. Sangat jelinya beliau berpandangan langsung kepada kalimat lafadznya ard, yang artinya lebarnya. Arduha samawati wal ard, luasnya atau lebarnya selebar langit dan bumi. Fakaifa bituliha, maka kira-kira bagaimana panjangnya? Tentunya lebih, karena namanya tul, lebih panjang dari ard. Allati a'addahallahu lilmuttaqin, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Fahum ahluha, maka orang yang bertakwa tadi adalah penduduknya, penduduk surga. Wa amalu taqwa hiyal musilah ilaiha, dan pengamalan-pengamalan ketakwaan adalah yang mengantarkan seseorang ke dalam jannah. Yang arduha samawati wal ard, maka Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah, bersegeralah. Ini ikhwanul na'azallahu, amalan khair, amalan kebaikan disuruh untuk bersegera, disuruh untuk berlomba-lomba. Seperti ayat lainnya, fastabiqul khairat. Seperti ayat lainnya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk itulah, ini jannah, hendaklah mereka bersaing, bertanafus, berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun. Demikian pula dalam hadis, Rasulullah SAW banyak memerintahkan untuk bersegera. Apa diantaranya? Badiru bil a'mal. Ada yang disebutkan dengan lafad badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Ini fitnah yang mengerikan. Segeralah beramal sekarang sebelum datang fitnah-fitnah. Ikhwan ibn na'azakumullah, kembali kepada kitab. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Tsumma wasafal muttaqina wa a'malahum. Kemudian digambarkan orang-orang yang takwa dan amalan-amalan mereka. Apa amalan orang yang takwa? Ai, dikatakan di sini amalan orang yang takwa alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Yaitu mereka-mereka yang berinfak dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan mudah, dalam keadaan susah, dalam keadaan madarat, dalam keadaan masarrah. Ai fi hali usrihim wa yusrihim, dalam keadaan susah maupun mudah tetap berinfak. Mungkin perbedaannya hanya jumlah, tetapi nilainya di sisi Allah bisa lebih, bisa sama. Karena sesungguhnya nilai di sisi Allah tergantung pada niatnya. Orang kaya raya berinfak 1 juta dengan orang yang miskin pas-pasan tapi berinfak 100 ribu, bisa jadi lebih besar nilainya 100 ribu. Nah, dibandingkan dengan keadaan mereka yang pas-pasan, sedangkan mereka 100 juta masih cukup dia berinfak, tapi dia infak 1 juta. Di sisi Allah akan berbeda. Bukan angkanya yang dinilai oleh Allah Taala, tetapi ma waqara fi qalbi, apa yang ada dalam hatinya, keikhlasannya, kemurniannya, niatnya ila akhirnya. Maka yang namanya infak tidak nunggu kaya. Fi usrihim wa yusrihim. Tidak nunggu nanti kalau saya sudah jadi orang kaya. Sekarang pun kamu bisa sesuai dengan kemampuanmu. Sesuai dengan kemampuanmu. In aisaru aktsaru. Kalau dalam keadaan mudah banyak berinfak, aktsaru minan nafaqah. Wa in a'saru, kalau ternyata susah, lam yahtaqiru minal ma'rufi syai'a. Kalau dalam keadaan susah tidak menganggap remeh kebaikan sedikit pun. Tidak menganggap remeh, la yahtaqir al-ma'ruf syai'an, sedikit pun. Walaupun 100 rupiah. Walaupun 1000 rupiah. Walau qalla, walaupun sedikit. Jangan anggap remeh yang namanya infak. Itu amalan yang disebut pertama kali. Wal kadhimin al-ghayda. Yang kedua, al kadhimin al-ghayd. Yang menahan amarahnya, menahan emosinya. Ai idza hasala lahum min ghairihim adiyah tujibu ghayduhum aw tujib ghayduhum wa huwa imtila'u qulubihim min al-hanq al-mujib lil-intiqam bil-qawl wal-fi'l haula'i la ya'maluna bimuqtada at-tiba' al-bashariyah. Ya'ni kalau terjadi pada mereka orang-orang yang takwa dari orang-orang lain adiyah, gangguan, apakah cercaan ataupun sesuatu yang menyakitkan hati atau perbuatan yang menyakiti atau kedoliman-kedoliman, tujibu ghaidhahu, yang menyebabkan mereka marah, jengkel, sakit hati. Apa itu yang dikatakan dengan ghaidh? Imtila'u qulubihim, hatinya penuh dengan alham, dengan kejengkelan atau kesempitan. Yang mujib dan intiqam, yang mendorong untuk membalas. Bil qawli wal fi'l, dengan ucapan maupun perbuatan. Hatinya inginnya membalas lebih kejam lagi. Sungguh, ini orang kurang ajar. Akan saya balas yang lebih sakit lagi. Itu ghaidh namanya. Itu ghaidh. Haulai la ya'maluna bimuqtada tiba'an basyariyah. Tetapi orang-orang yang takwa tidak mengamalkan dorongan kemanusiaan tadi. Emosi pribadinya tidak dilampiaskan, tapi ditahan. Ini kehebatan para muttaqin. Kadhiminal ghaidha. Menahan amarahnya, menahan emosinya. Bahkan Nabi SAW menyatakan, al-qawiyu laysa bisura'ah. Orang yang kuat bukan dengan menang berkelahi. Al-qawiyu Laisa bisur'ah. Sur'ah artinya perkelahian. Walakin al-qawi man yamlik nafsahu 'indal ghadab. Tetapi yang qawi, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, emosinya ketika marah. Itu orang yang kuat. Bagaimana menahan emosi? Apakah tidak melawan, tidak membalas, dan seterusnya, dan seterusnya? Lebih tepatnya, yang namanya menahan emosi, menahan dirinya untuk tetap di atas sunnah. Untuk tetap di atas syariah, yang haram tetap haram. Rasanya, karena dendam, karena jengkel, karena marah, rasanya ingin menyeret orang itu, dan kemudian kita sayat-sayat dengan pisau, dan kemudian kita kati jeruk nipis. Sangat jengkelnya. Tetapi dia tidak turuti, karena tahu itu haram. Apalagi, tentunya masih muslimin. Tidak halal darahnya untuk membunuh seseorang. Ini khulidin azam yang namanya kazimin al-ghaib. Ketika dia marah, yang keluar bukan sumpah serapah. Yang keluar bukan caci maki. Tetapi ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sinilah kita bisa mengakurkan dua perkara yang seakan-akan bertentangan. Di sini suruh nahan marah. Di dalam hadis lain, ayat lain disuruh marah karena Allah. Katanya enggak boleh marah. Tapi kok ada marah karena Allah? Hubbulillah wal bughdulillah wal ghadablillah. Itu awsaq ural iman. Setinggi-tinggi urat keimanan adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah, marah karena Allah. Bagaimana mengakurkan dengan menahan amarah? Menahan amarah adalah melanjutkan atau melangsungkan amarah itu pada perkara yang diperintahkan, dianjurkan. Yang disuruh dalam Quran dan Sunnah. Yang dilarang adalah melampiaskan emosi keluar dari syariat Sunnah, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga marah wajar kalau sebabnya syar'i. Wajar. Masa Al-Qur'an dihinakan? Siapa yang tidak marah tidak beriman namanya. Kalau Rasulullah SAW dihina, yang tidak marah berarti tidak beriman. Kalau berani mereka berbicara melecehkan para sahabat, seperti orang-orang Rafidhah, Syiah, mencerca sahabat, kita marah wajar, dan itu tanda keimanan. Karena kita iman kepada Allah dan Rasulnya, kita memuliakan Rasulnya, memuliakan pula sahabat-sahabatnya, khususnya Ahlul Baitnya. Kita muliakan, kita cintai mereka. Maka kalau ada yang mencercanya, kita marah. Atau sunnah diselisihi, dilecehkan, ditertawakan, kita juga marah. Tapi hati-hati. Jangan melampaui batasnya. Apa batasnya? Sunnah. Jangan keluar dari sunnah. Kalau kita marah, kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak dan tidak pantas, maka kita keluar dari garis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bertutur kata yang baik, untuk berbicara yang baik, atau diam. Lalu terus bagaimana melampiaskan marahnya pada mereka? Bantah mereka bil ilmi, bantah mereka dengan dalil-dalil, bantah mereka dengan qaul Allah dan qaul Rasul, sehingga marahnya kita adalah ilmu. Ittiba'an lir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Ketika Rasulullah marah dan menyatakan fika jahiliyah, mengajarkan ilmu bahwa melecehkan keturunan itu adalah jahiliyah. Arba'un, empat perkara dari jahiliyah yang masih ada pada kalian. Apa diantaranya? Mencerca nasab. Turunan orang rendahan. Maka kalimat fika jahiliyah sesuatu yang syar'i. Bahwa apa yang kamu perbuat tadi itu dari sifat jahiliyah. Dan sahabat tadi betul-betul mendapatkan nasihat yang penting radhiyallahu ta'ala anhu, dan kemudian bertaubat saat itu juga tidak menunda-nundanya, meminta maaf pada yang diucapkan kepadanya kejelekan, dan mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, injak kepalaku biar aku yakin engkau lebih mulia dariku. Hanya ketika mengatakan ayah, mengatakan dengan yabna, wahai anak budak hitam, kepada Bilal, ayat tahu bi ummi, kata Nabi, apakah engkau cerca dia dengan ibunya, ini turunan ibunya. Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau orang yang masih ada padamu jahiliyah. Segera bertaubat, rasanya penyesalannya tidak hilang-hilang, dan disampaikan kepada sekian banyak kaum muslimin bahwa aku pernah ditegur Rasulullah SAW, maka ingat ini, jangan kalian begini, jangan kalian begitu. Mencerca nasab, meratapi mayit, ini perkara-perkara jahiliyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, biasanya marahnya para ulama mengikuti ittiba pada marahnya Rasulullah SAW. Maka kalimatnya bahwa mereka mubtadi'un dal, ahlul hawa, itu cukup. Apa perlu pakai kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seseorang yang justru merendahkan dirinya? Kalau engkau dengar kalimat itu dari orang ini, yang terjadi justru sebaliknya. Kita merasa orang ini kayak centeng pasar, orang-orang rendahan, preman-preman jalanan kalimatnya. Bukan kalimatnya seorang alim. Mengapa? Tidak bisa kadhimin al-ghayd, tidak bisa menahan amarah. Begitu emosinya meledak, keluar kebun binatang di dalamnya, disebut dengan segala macam binatang. Ini khunudin azakumullah, tidak sama sekali merubah keadaan kecuali merendahkan dirinya sendiri. Ini ustaz apa? Isinya anjing, babi, bajingan, setan. Apa ini? Kita akan terheran-heran, ini ustaz apa? Khunudin azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kadhimin al-ghayd wal-afina 'anil nas, tahan amarah dan maafkan manusia. Kata beliau rahimahullah, ini Syekh Sa'di, yakni menahan dirinya dari emosi. Qala, ittiba' al-bashariyah, itu adalah tabiat manusia. Bal yakdhumuna ma fil qulubi min al-ghayd, bahkan dia tahan emosinya tadi dalam hatinya, keluarnya tetap nasihat, keluar dari mulutnya tetap nasihat dengan qala Allah wa qala Rasul. Wa yasbiruna an muqabalati al-musi' ilaihim, wa yasbiruna an muqabalati al-musi' ilaihim, mereka sabar dalam menghadapi orang musyi, orang yang jahil, orang yang berbuat jelek kepada kita, sabar. Bahkan lebih dari itu, diajarkan untuk membalas kejelekan dengan kebaikan. Hasan al-Basri rahimahullah, ketika mendengar bahwa dia dijelek-jelekkan oleh seseorang, dia mendatanginya dan membawa kurma, satu nampan hadiah. Heran orang tadi, saya jelekkan dia malah saya dikasih kurma. Mulai dia menyadari kesalahannya. Ditanya, kenapa wahai Hasan engkau seperti itu? Dia mencerca saya, artinya dia memberikan pahalanya kepada kita, masa kita enggak terima kasih? Kata Hasan al-Basri, maka kita berterima kasih. Aku tidak bisa membalas lebih dari ini, enggak mampu. Aku enggak bisa memberikan pahalaku kepadamu, enggak bisa. Ini khununa na'azakumullah. Maka orang yang membolimi kita dengan cercaan, dengan ucapan-ucapan yang jelek, itu berarti dia memberikan pahalanya kepada kita. Maka sabarlah. Aisyah radhiyallahu taala anha didatangi oleh seseorang. Wa ya Aisyah ummul mu'minin, mereka la yazalun, mereka masih terus mencerca Abu Bakar wa Umar, mencerca bapakmu, mencerca Umar, mencela Abu Bakar. Apa jawab Aisyah? Apa yang kamu herankan? Apa yang kamu anggap besar, apa yang kamu anggap sesuatu yang itu wajar. Beliau-beliau telah wafat. Pahalanya, amalannya sudah selesai. Tetapi Allah masih tetap ingin memberikan pahalanya terus mengalir, maka terjadilah apa yang terjadi. Jadi Allah berkehendak pahala Abu Bakar wa Umar terus mengalir. Setiap orang-orang Syiah menyatakan Allah mal'an Abu Bakar, Allah mal'an Umar, Abu Bakar begini, Umar begini. Terus mengalir pahala pada Abu Bakar wa Umar. Apa yang kamu herankan? Allah berkehendak untuk terus memberikan pahala kepada beliau-beliau, kepada bapakku Abu Bakar dan kepada Umar. Amalan mereka sudah berhenti, tapi pahalanya terus mengalir. Ini ikhwan ibn a'azumullah yang diingat itu, sehingga hati bisa sabar, bisa menahan amarahnya. Sehingga Rasulullah SAW ucapannya dicatat seluruhnya. Karena ketika ridho, ketika marah, sama. Keluarnya ilmu. Sebagaimana pernah kita sampaikan ucapan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dan bapaknya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan pemuda yang sangat semangat mencari ilmu. Ucapan Rasulullah SAW semuanya dicatat. Setiap ngomong dicatat, setiap ngomong dicatat. Ternyata ada orang Quraisy yang menegurnya, "Ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah?" Wa Rasulullah basharun yatakallam fi ghadabin wa ridha. Apakah kamu catat seluruh ucapannya? Padahal dia manusia. Berbicara kadang marah, kadang ridho. Apakah semuanya dicatat? Ya, ini suatu pikiran yang wajar. Kalau kita melihat diri kita atau manusia secara umum, kalau marah ya gak usah dicatat lah. Kalau ridho baru dicatat. Tetapi khusus untuk Nabi tidak begitu. Ketika ditegur seperti itu, dia berhenti menulis. Tetapi lapor pada Nabi, "Ya Rasulullah, kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu minka. Fanahat ni Quraisy. Wa qala kaita wa kait." Kemudian berkata begini dan begitu. Apa jawaban Nabi? "Fa awma'a bi asbu'ihi ila fi." Mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya. "Uktub. Walladhi nafsi bi yadihi, ma kharaja minhu illa haqq." Catat semuanya. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebaikan. Lihat ikhwan ibn na'azakumullah. Artinya, fi ghadabin wa ridha, dalam kemarahan ataupun dalam keridhaan, ucapannya selalu hak. Dan ini makna qadiminal ghaidh. Artinya menahan amarahnya, sehingga ketika marah pun ucapannya tetap hak. Ucapannya tetap hak. Wal'afina anin nas. Berkait dengan qadiminal ghaidh, adalah afina anin nas, memaafkan manusia. Yadkhul fil 'afwi 'anil nas, termasuk dalam memaafkan manusia adalah al-'afu 'an kulli ma asaa ilaik, memaafkan setiap orang yang berbuat jelek kepadamu. Biqaulin aw fi'lin, dengan ucapan atau perbuatan. Wal 'afu ablagh min al-qawm, dan 'afu lebih balig, lebih tinggi daripada menahan emosi. Menahan emosi, sabar, itu sebuah perkara. Tetapi memaafkan, perkara lebih baik lagi. Menahan diri dari kemarahan, sabar, itu sudah suatu yang sangat bagus. Al-qawi. Man yamliku nafsahu indal ghadab. Kalau dia bisa memaafkan, lebih hebat lagi. Apalagi bisa membalasnya dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik, khususnya perkara-perkara yang berkait dengan pribadi. Ini pribadi kita. Didolimi, dicerca dan sebagainya, maafkan. Wa mimman minas samha au samaha qala, yang namanya al-'afu yang lebih tinggi dari al-qawm, tarkul mu'akhadzah, tidak melawan dan membalas. Tidak membalas, tidak menuntut, sudahlah, dimaafkan. Walaupun kamu punya hak, kalau engkau menuntut, itu hakmu. Dan boleh dalam syariat, dan itu bukan marah. Misalnya engkau dirugikan sekian, dan engkau menuntut ke penguasa, pengadilan, dan berhasil. Oh berarti kamu gak sabar, kamu itu perkara lain. Kita sabar, buktinya tidak keluar dari perkara yang diperintahkan. Tetapi kalau engkau memaafkan, sudahlah aku ridha. Ambil semua apa yang kau mau. Itu lebih tinggi lagi. Ma'asamahah anil musi, dengan memaklumi orang yang berbuat jelek tadi. Wa idza khatabal jahiluna qalu salama. Kalau diajak bicara oleh orang-orang jahil, orang yang jahat, orang yang jelek, qalu salama. Ini ucapan yang mengandung keselamatan atau ucapan ma'as salama ditinggalkan, dimaklumi kalau ini adalah orang jahil. Wa hadza innama yakunu mimman tahalla bil akhlaqil jamilah, dan ini bisa terjadi pada mereka-mereka yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang bagus. Wa takhalla 'anil akhlaqir radilah, dan membersihkan dirinya dari akhlak yang jelek. Ini indahnya bahasa Arab. Tahalla wa takhalla. Tulisannya sama, hanya beda satu titik saja. Tahalla dengan ha, sudah dikasih titik pada ha, jadi takhalla. Tahalla menghiasi diri, takhalla membersihkan diri. Tahalla bi akhlaqil jamilah wa takhalla minal akhlaqir radilah. Menghiasi dirinya dengan akhlak yang bagus dan membersihkan dirinya dari akhlak yang rendah. Tahalli wa takhalli. Qala rahimahullah, wa mimman tajara ma'allah wa 'afa 'an 'ibadillah rahmatan bihim wa ihsanan ilayhim wa karahatan li husulish sharri 'alayhim liyafu Allah 'anhu wa yakuna ajruhu 'ala rabbihil karim la 'ala al-'abdil faqir kama qala ta'ala faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka siapa yang berdagang kepada Allah mengharapkan pahala dengan amal saleh, memaafkan hamba-hamba Allah, rahmat kasih sayang untuk mereka sebagai sikap baik kepada mereka, tidak suka terjadinya kejelekan yang lebih besar. Kalau kita melawan, kejelekannya lebih besar. Liyafu Allah anhu, agar Allah memaafkannya. Maka orang seperti ini yakunu ajruhu ala rabbihil karim. Orang yang seperti ini pahalanya dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbihil karim. Pahalanya di sisi Allah. La ala al-abdil faqir. Bukan dari hamba yang miskin. Pahalanya di sisi Allah. Tidak hilang. Tapi saya dirampas. Tapi saya didolimi. Memiliki mazlamah yang bisa saya tuntut dia. Akan kamu dapatkan lebih dari itu di sisi Allah SWT. Jangan dari hamba yang fakir. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikan hak mereka untuk mereka dan harapkan hakmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada yang bertanya bagaimana kalau penguasanya begini begini begini, dzakar syar, menyebutkan kejelekan kejelekan, kedzaliman kedzaliman, merampas, memukul, membalimi. Jawabannya, a'tuhum haqqahum, berikan hak mereka dan mintalah hak kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sabari, kita berikan hak-hak mereka sebagai penguasa, sedangkan apa yang harusnya hak kita tapi enggak diberi akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat kali yang tidak bisa dibandingkan dengan seluruh dunia dan isinya. Qala rahimahullah. Tsumma dzakara halahu, maka disebutkan di ayatnya, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan bersikap baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara halahu 'amma min ghairiha. Kemudian digambarkan satu keadaan yang lebih umum daripada yang lainnya. Wa ahsan wa a'la wa ajal, yang lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia. Apa itu? Wa hiyal ihsan. Halah a'am wa ahsan wa a'la wa ajal. Keadaan yang lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi, lebih mulia lagi, yaitu al ihsan. Apa itu ihsan? Akhwani fillah na'azakumullah. Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wal ihsanu naw'an. Sedangkan ihsan kata Syekh Sa'di naw'an, ada dua jenis. Al ihsan fi ibadatil khaliq wal ihsan ila al makhluq. Ihsan dalam beribadah pada Allah dan ihsan dalam bermuamalah pada makhluk. Adapun yang pertama ihsan fi ibadatil khaliq. Adapun yang pertama ihsan dalam beribadah kepada Allah Al-Khaliq sang pencipta. Fasarhan Nabi, ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ucapan beliau, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Ini ihsan, derajat yang tertinggi. Tayyib, amal ihsan ilal makhluk. Adapun ihsan kepada makhluk, bukan hanya kepada manusia. Kepada manusia, kepada hewan, kepada makhluk-makhluk. Apa itu maknanya? Fahiyya ilsalun naf'id dini wad dunyawi ilaihim. Ihsan kepada makhluk adalah memberikan pada mereka manfaat. Manfaat dunia dan manfaat agama. Atau kita dulukan agama, manfaat agama dan manfaat dunia. Itu ihsan. Kita memberikan bantuan pada seseorang, memberikan hadiah pada seseorang, itu ihsan. Tapi kita memberikan ilmu dan nasihat, itu ihsan yang lebih tinggi lagi. Dan kalau kedua-duanya, lebih-lebih lagi. Qala wa daf'i syarrid dini wad dunyawi, dan termasuk berbuat ihsan adalah menghindarkan kejelekan dari manusia, dari makhluk, kejelekan din wad dunya, kejelekan agama atau kejelekan dunia, tidak menyesatkan, tidak menyimpangkan agama, tidak menipu dalam masalah agama, dan juga tidak merugikan dalam masalah dunia. Itu juga ihsan. Berarti apa ihsan pada makhluk? Ihsan pada makhluk adalah memberikan kebaikan din dan dunia, dan menghindarkan kejelekan din dan dunia terhadap makhluk. Fayadkhul fi dhalika amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar. Maka termasuk di dalam ihsan adalah memberikan perintah-perintah, menyuruh yang baik-baik dan mencegah, melarang dari yang jelek-jelek. Itu juga ihsan. Kalau engkau biarkan orang berbuat jelek, kamu enggak tegur, ah biarin aja lah urusan dia, kamu jahat namanya, tidak berbuat ihsan. Justru kalau kamu tegur, kamu bersikap baik, kamu berikan ihsan. Ya akhi, hada haram, enggak boleh. Allah berkata demikian, Rasulullah berkata demikian. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Itu ihsan. Termasuk di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar wa ta'limi jahilihim, mengajarkan orang-orang yang bodohnya. Wa wa'adha ghafilahum, menasihati orang yang lalainya. Wa nasiha li'ammatihim, dan menasihati keumuman kaum muslimin. Wa khasatihim, dan orang-orang khususnya, keluarganya, sanak familinya. Wa sa'i fi jam'i kalimatihim, dan berupaya untuk menyatukan mereka, mengakurkan mereka agar mereka tidak bertikai, itu pun ihsan. Qala wa isalu sadaqah wa isalu sadaqat wa nafaqat al-wajibah wal-mustahabbah ilayhim, menyampaikan nafkah dan sedekah pada mereka yang wajib maupun yang sifatnya mustahabbah, yang wajib maupun yang anjuran. Ala ikhtilafi ahwalihim wa tabayuni awsafihim, dengan berbagai macam keadaan-keadaannya dan berbeda-beda sifatnya, semua itu amalan khair adalah ihsan. Inna Allah katab al-ihsan fi kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala mencatat, yani mewajibkan ihsan fi kulli syai, dalam segala sesuatu. Sampai membunuh dalam perang, fa'ahsinil qitlah, membunuhlah dengan baik. Menyembelih hewan-hewan kurban, menyembelih hewan-hewan sembelihan, fa'ahsinid dibhah, maka sembelihlah dengan ihsan juga. Dirincikan oleh Nabi yang kedua ini, falyuhid hafratahu, syafratahu, hendaklah menajamkan pisaunya sebagai ihsan, kasih sayang kepada hewan. Jangan pakai pisau yang tumpul, tajamkan pisaunya. Falyuhid syafratahu. Ikhwani fidina azakumullah, wadribu fauqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Allah perintahkan dalam Quran dalam berperang, wadribu, tebaslah, fauqal a'naq, di leher yang paling atas, di atasnya leher sini. Jadi kalau kalian menyembelih hewan kurban besok, ya, kalian coba tempatnya, niscaya kalian akan merasakan begitu mudahnya, dan menikmatinya juga demikian mudahnya. Berbeda dengan cara-cara yang lain yang akan tersiksa hewan. Maka ketika berperang pun Allah katakan wadribu minhum fawqal anaq, wadribu, tebaslah di atas leher atau tangannya, jari-jarinya. Jari-jari itu apa? Supaya tidak bisa melawan lagi. Pedangnya tidak bisa mereka pegang lagi, selesai, jadi tawanan mereka. Tidak disuruh untuk mencongkel mata, tidak disuruh untuk memotong telinga, tidak disuruh untuk merobek dan mencacati musuh. Bahkan Nabi berpesan wala tumathilu, jangan cacati musuh. Tak boleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu semua minal ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Fayadkhul fi dhalika badlun nada wa kaffil adha. Termasuk pula dalam ihsan, agar lengkap pembicaraannya, tidak tertinggal, termasuk ihsan badlun nada wa kaffil adha, memberikan kebaikan menahan kejelekan. Nada itu embun pagi, dan itu ungkapan tentang sesuatu yang sejuk. Berikan kesejukan, tahanlah adha, gangguan-gangguan. Wahtimalil adha, termasuk ihsan adalah menahan gangguan orang lain, tidak membalasnya dengan kejelekan yang sama. Itu juga ihsan. Kama wasafallahu bihil muttaqina fi hadhil ayat. Sebagaimana yang Allah gambarkan, yang Allah sifatkan tentang muttaqin di ayat-ayat tadi. Qadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas, itu juga ihsan. Makanya diakhiri dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Faman qama bihadhil umur, siapa yang menegakkan perkara-perkara ini, faqad qama bihaqqillahi wa haqqi 'abidihi. Berarti dia telah menegakkan hak Allah dan menegakkan hak para hamba. Masyaallah. Atla taufiq wal 'afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.